Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Memasuki hadis ke-37, beliau sebutkan an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa taala qala, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallam, dari yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, ini hadis qudsi. Qala, Allah sebutkan, inna Allah azza wa jal katab al-hasanat wa sayyiat thumma bayyana dhalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katab Allahu indahu hasanatan kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dhi'f ila adhafin katsira, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha 'indahu hasanatan kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan juga kejelekan. Kemudian Allah jelaskan itu ketika seorang hamba berniat melakukan kebaikan, namun tidak dia amalkan sebatas keinginan untuk berbuat baik atau niat, maka tetap Allah catat di sisinya bagi dia satu kebaikan sempurna. Tapi kalau dia niat berkeinginan kebaikan dan dia amalkan, maka Allah catat di sisinya untuknya 10 kebaikan digandakan, sampai Allah gandakan 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda banyak. Namun jika si hamba berkeinginan niat jelek dan tidak dia lakukan, maka Allah catat di sisinya untuk dia satu kebaikan sempurna, karena dia tidak jadi mengamalkan kejelekan. Tapi kalau dia berniat ingin kejelekan dan dia amalkan, Allah hanya catat baginya satu kejelekan. Tidak digandakan bagaimana kebaikan. Demikian hadis di Bukhari juga Muslim. Hadis ini hadis azim min fadlillah wa karamih ala ibadih, menunjukkan kepada kita betapa pemurahnya Allah, karim, dan keutamaan yang begitu besar kepada mukminin. Hadis Ibn Abbas ini tentunya banyak hadis-hadis lain yang semakna dengan ini. Hadis menjelaskan kepada kita pencatatan hasanat wa sayyiat, antara kebaikan dan kejelekan. pencatatan alham, keinginan atau niat untuk baik atau untuk jelek, maka ada empat macam. Yang pertama, mengamalkan kebaikan. Nah, ini ditandakan oleh Allah 10 kali sampai 100 kali sampai berlipat-lipat ganda banyak sekehendak Allah. Artinya penggandaan satu kebaikan menjadi berkali-kali lipat, 10 kali, 700 kali. Ini pada setiap kebaikan apapun yang dia lakukan. Dan nusus ayat juga menjelaskan ini antara lain dalam firman-Nya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang datangkan satu kebaikan, dia amalkan, maka baginya digandakan 10 kali lipat. Demikian dalam Al-An'am 160. Adapun lebih dari 10 kali lipat bagi yang Allah kehendaki, ini antara lain Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah seperti satu biji tunasnya pecah keluar, berkembang menjadi 7 cabang, di setiap cabang ada 100 biji tumbuh darinya, dan Allah menggandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas serta maha mengetahui segala sesuatu. Ayat menyebutkan infak fisabilillah itu digandakan sampai 700 kali lipat. Misalnya Muslim mendukung ayat ini, maknanya sama di hadis Abu Mas'ud, ketika seseorang datang menghadap Rasulullah SAW, ia bawa bersamanya seekor unta, dia infakkan fisabilillah entah itu sudah ada di hidungnya itu tali lubang dan mengikat unta tersebut. Agar Rasul katakan, laka biha yaumal qiyamah sab'uni atinaqah, bagimu di hari kiamat kelak 700 unta. Makna hadis itu banyak, riwayat-riwayat lain di dalam hadis Yang jelas seperti Allah katakan, Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah menggandakan pahala itu bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Pemurah. Tidak ada yang besar bagi Allah, tidak ada yang banyak dari pemberiannya. Begitu dalam amalan-amalan soleh yang lain, Allah katakan, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Tapi kalau kebaikan yang kamu lakukan, Allah malah melipat gandakan, memperbanyak, dan masih Allah berikan darinya pahala yang besar bagi yang mengamalkan. Kata Abu Hurairah ketika baca ayat ini, kalau Allah mengatakan ajran 'azima, pahala yang besar, banyak, faman yuqaddiru qadrahu, siapa manusia yang bisa tahu seberapa banyak, besar pahala itu? Akan ada yang tahu besarnya dan banyaknya, dan Allah Maha Pemurah. Masya Allah min fadlih. Di dalam hadis yang kedua, pengamalan kejelekan, ditulis satu kejelekan di sisi Allah. Seperti yang Allah katakan, wa man ja'a bi sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang lakukan kejelekan, dia tidak akan dibalas kecuali yang sama. Nah, ini dia lakukan satu kejelekan, ya tercatat hanya satu kejelekan, dan mereka tidak akan didolimi oleh Allah. Tidak ada penggandaan pencatatan kejelekan. Demikian dalam Al-An'am 160. Dan ini juga kemurahan dan kebaikan Allah kepada hambanya. Naam, satu kejelekan dicatat baginya, tidak berubah, tidak ada penggandaan, hanya saja kualitasnya kadang menjadi besar. Tetap satu kejelekan, tapi beda kualitas. Hal itu karena keutamaan waktu atau tempat di mana dilakukan kejelekan itu padanya. Seperti yang Allah katakan terkait bulan-bulan haram, minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada 4 bulan haram, itu agama yang lurus, maka jangan kalian zalimi diri kalian, jangan berbuat maksiat, dosa di bulan-bulan itu. Ya, maksiat dosa haram kapanpun, tapi khusus Allah sebutkan di bulan-bulan haram karena keutamaan waktu. Tidak sama kualitas dosa di bulan haram dengan di bulan lain. Kualitasnya yang berbeda. Makanya kata kota ada, maka kedoliman di bulan haram dosanya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Seperti tadi, tidak ada digandakan, tapi kualitasnya yang jadi beda. Dan ma'ruf itu, kualitas sesuatu itu menjadi lebih besar, beda dengan keumumannya, ketika dilakukan karena sebab tertentu, bisa karena tempat, waktu, dan nggak sama. Mencuri haram dimanapun, kapanpun. Tapi yang dia curi tetangganya sendiri, yang paling dekat dengan dia, tentu nggak sama dosanya. Yang kalau dia mencuri di rumah lain. Al-Muhim menjadikan pencatatan tetap satu, tapi di sisi Allah beda kualitasnya, besarnya, nilai kualitas amalan itu menjadi beda. Tergantung keutamaan tempat atau waktu. Makanya terkait ayat waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu min adzabin alim, terkait tanah haram, barang siapa menginginkan ilhad di dalam tanah haram ini, menginginkan kezaliman, akan kami timpakan kepadanya azab yang pedih, ancaman Allah. Di surat Al-Hajj 25. Karena ayat ini sampai sebagian salaf takut, tidak berani tinggal di haram, khawatir terkena ayat, dan kami timpakan padanya azab yang pedih bagi yang melakukan ilhad, berbuat zalim di tanah haram, karena beda nilainya. Nah, satu kejelekan tetap, tapi kedoliman di tanah haram gak sama dengan kedoliman di tanah lain. Nah, diriwayatkan itu dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi mereka gak berani tinggal di haram, khawatir ayat ini jadi berbuat zalim. Kata Umar bin Khattab, bahkan aku melakukan 70 kesalahan seandainya di luar Mekah, lebih aku pilih ketimbang melakukan satu kesalahan dosa tapi di dalam Mekah, dalam tanah haram. Kata Mujahid, kejelekan di Mekah digandakan bagaimana kebaikan. Ya, ini tadi maknanya digandakan kualitasnya, bukan jumlahnya. Kembali kepada hadis, kejelekan pula bisa digandakan karena pelakunya, Makanya Allah katakan, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la adzaqnaka dhi'fal hayah wa dhi'fal mamat. Naam. Artinya Allah ancam bagi mereka yang ada kedekatan lebih mengenal Allah, beda dengan mereka yang jauh. Dipermisalkan seperti kalau yang melanggar seorang penguasa, sementara dia di dekat penguasa itu, misalnya yang melanggar ini menterinya sendiri, orang dekatnya, tentunya beda. Kalau walaupun itu pelanggaran sama, tapi dilakukan oleh apa orang jauh misalnya. Kalau dia berada di KL misalnya, yang melanggar ini di Kelantan sana misalnya atau di mana, ya tetap itu pelanggaran dan mungkin marah, tapi beda dengan kalau yang melakukan orang dekatnya, orang di dalam istana. Tentu jauh nilainya, beda. Makanya pula Allah katakan terkait istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyina yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, jadi kalian yang melakukan perbuatan maksiat yang nyata, digandakan azab baginya dua kali lipat. Nah, mereka orang dekat Nabi, istri bahkan. Kan gak sama kemaksiatan yang mereka perbuat dengan yang dilakukan wanita-wanita lain. Nah, ala kulihal tadi secara umum satu kejelekan ya tetap satu kejelekan, tapi bisa digandakan kualitasnya, nilainya itu menjadi beda. Tadi terkadang karena tempat, karena zaman, seperti Ramadan misalnya, karena orangnya, kedudukan yang dia punya, siapa dia. Ada kuliah hal yang ketiga, niat, keinginan untuk berbuat baik. Ini Allah catat sebagai satu kebaikan, walaupun tidak dia amalkan. Di Sahih Muslim, Rasul katakan dari hadis Abu Hurairah, idza tahaddatsa 'abdi yan ya'mala hasana fa ana aktubuha lahu hasana. Kalau hambaku berniat dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, sudah aku catat baginya satu kebaikan, belum dia amalkan. Tentu seperti tadi, tentunya kemurahan dari Allah. Ham yang dimaksud tekad, keinginan kuat niat untuk berbuat baik. tentu dibarengi dengan hirs. Ada antusias, ada kesungguhan untuk mengamalkannya. Dan terkadang karena satu dan lain alasan, ia terhalang untuk mengamalkannya, tidak sempat melakukannya. Maka itu yang dimaksud hadis, bukan hanya sekedar hal yang tersirat di dalam hati atau pikiran, tapi nggak ada kesungguhan untuk mengamalkan, tidak ada niat kuat, tekad untuk melakukannya. Sebagai misal, apa yang dikatakan Sa'id bin Musayyib rahimahullah, man hamma bi shalah aw siyam aw hajj aw umrah aw ghazw fahila bainahu wa baina dhalik ballaghahu Allah ta'ala ma nawa. Orang yang niat untuk sholat atau puasa atau haji atau umroh atau perang jihad lalu terhalang dari itu, tapi niatnya ada betul-betul, maka tetap Allah sampaikan pahala baginya seperti yang dia niatkan. Terhalang misalnya, nah sekarang seperti kondisi sekarang enak contohnya ya, antum misalnya sudah ingin umroh bulan ini, bulan Januari misalnya, atau Desember lalu. Dan sungguh-sungguh artinya sudah beli tiket, sudah atur pesawat, sudah booking hotel di Madinah Mekah. Semuanya sudah, karena dia sungguh-sungguh niat mau mengamalkan. Subhanallah datang pandemi. Atau kemudian pemerintah Saudi melarang tidak menerima umroh, ya itu di luar kekuasaan dia, dia nggak jadi mengamalkan, terhalang. Padahal dia niat betul-betul ingin mengamalkan. Ini yang dimaksud haji, bahwa tetap Allah tulis pahala baginya. Ada penghalang di luar kehendak dia, sehingga dia tidak mengamalkannya. Begitu amalan-amalan soleh yang lainnya. Tinggal yang di bagian yang keempat, Rasulullah SAW menyebutkan keinginan dari kejelekan. Niat berbuat jelek tanpa dia amalkan. Jadi Ibn Abbas, Rasul sebut, tercatat baginya satu kebaikan sempurna. Di hadis Abu Hurairah, ada lafaz begini. Allah katakan, innama tarokaha min jarra'i. Dia tinggalkan itu, yakni tidak jadi dia lakukan niat jeleknya, karena aku, kata Allah, karena takut kepadaku. Artinya hadis, kalau digabungkan, menunjukkan bahwa orang yang berniat jelek, dan dia mampu, dia bisa mengamalkan kejelekan itu kalau dia mau. Tapi dia tinggalkan, tidak jadi dia lakukan karena Allah, karena takutnya kepada Allah, karena imannya. Maka ini jelas Allah catat baginya satu kebaikan. Karena meninggalkan maksiat karena Allah itu amalan soleh, makanya Allah catat baginya. Adapun karena sebab lain, sama dia tidak jadi mengamalkan, tapi mungkin karena takut orang tahuan nanti dihukum atau apa, atau karena riya. Kalau seperti itu, sebagian ulama ada yang menjelaskan dia bisa dihukum oleh Allah kalau niatnya karena itu, bukan karena Allah. Ditinggalkan karena makhluk atau dia. Tentunya beda orang yang meninggalkan kejelekan karena Allah, takut, dengan yang karena manusia. Kalau saja tidak dilihat orang, dia akan lakukan. Misalnya dia mau ambil uang, mau korup, dia sudah niat. Tapi subhanallah, ada petugas, ada pengawas, ada security misalnya, dia takut ketangkap, maka dia batalkan niatnya. Artinya kalau saja nggak ada itu, dia akan lakukan. Maka yang semacam ini beda, walaupun dia tidak lakukan niatnya, tapi bukan itu yang dimaksud hadis. Bukan itu yang dimaksud hadis. Nah, hadis ini kalau kita ingat maknanya sama dengan apa yang Rasul katakan, idza taqal musliman bisayfayhima wal qatil wal maqtul bin nar. Kalau dua muslim bertemu dengan pedangnya perang, kelahi, maka yang membunuh maupun yang dibunuh korban, kedua-duanya di neraka. Sahabat heran bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas di neraka, dia pelaku. Tapi korban yang dibunuh, ya objek, maf'ul, korban, bagaimana juga di neraka? Kan dia gak bunuh. Rasul jawab, innahu kana harisan ala gatal sahibih. Ya, karena dia juga niat bunuh lawannya itu. Kan dia niat betul, dia bawa senjata, dia kelahi, dia menyerang lawan. Cuman kebetulan kena dulu dan mati dulu. Kalau seandainya dia gak mati, dia pun akan membunuh itu lawan. Sama. Orang ini kan tidak sampai membunuh, tidak melakukan kejelekan. Tapi karena penghalangnya bukan karena Allah, tapi ya karena tadi terburu kena duluan dan mati duluan. Gak beda, tetap ditulis melakukan kejelekan, makanya Nabi katakan dia pun di neraka. Terlebih kalau alham ini diwujudkan dengan ucapan lisan. Tekad, ada niat kuat dalam hatinya, dan dia ucapkan. Kita juga dihukum karena niatnya tadi. Niat kejelekannya sudah tercatat kejelekan. Jika itu benar-benar dia ucap. Makanya di hadis lain Nabi katakan, "Lau anna li malan la'amiltu fihi ma'amila fulan fahuma fil wizri sawa." Dia gak punya uang, dia gak pegang ringgit, tapi melihat orang lain yang punya uang banyak melakukan ini, melakukan itu, maksiat tentunya, dia berkata dengan lisannya, "Kalau saja aku punya uang, duit banyak, akan aku lakukan seperti yang dilakukan fulan itu." Maka Nabi katakan kedua-duanya sama dosanya. Ini kan gak ngelakukan, cuman ngomong saja lisan. Iya, tekad dia kuat, sungguh dia ada keinginan. Kalau saja dia pegang uang, sama dosanya dengan yang melakukannya. Atau sebagian ulama ada yang merinci lain, tidak sampai tercatat dosa kecuali kalau ucapan itu memang ucapan bentuk maksiat, misalnya qadzf, menuduh orang berbuat zina naudzubillah tanpa bukti, riba, dusta, namimah, ini semua kan memang kejahatan lisan, maksiat. Enggak tercatat niat jeleknya. Tapi kalau seperti tadi, ya sebatas ucapan itu bukan ucapan dosa. Kalau aku punya uang, kan aku lakukan seperti yang dilakukan fulan. Ucapan itu bukan ucapan maksiat, beda dengan qadzf, dusta, itu sendiri melakukan kemaksiatan, dosa. Asyair kembali kepada hadis bahwa keinginan atau ham, niat kalau itu ada pada seseorang ingin berbuat jelek, tapi dia urungkan karena takutnya kepada Allah, karena iman, maka itu yang tercatat sebagai kebaikan baginya. Ada beberapa tingkatan yang ulama sebut. Ada azimah, azam kuat, bin nufus, yang semacam ini kadang terjadi pada diri seseorang dari amalan-amalan kalbu seperti hasad, kibir, ujub, atau syak terhadap yang hak, sah terhadap kenabian, kepada hari akhir. Ini azaim, azm yang ada di dalam hati. Yang kedua, yang memang itu bukan amalan hati, tapi amalan tubuh seperti mencuri, zina, khamr, membunuh, dan yang lain-lainnya. Maka apakah orang dihukum karena ada niat melakukannya, sementara nggak ada bukti nyata sampai dia berbuat, dihukum atau tidak, ada khilaf di kalangan ulama. Kata Sufyan ats-Tsauri, kalau itu azm kuat, ya dihukum. Azm ingin berbuat melakukan itu. Tapi yang lain, ulama salaf mengatakan tidak, selama tidak sampai dia lakukan. Ada juga yang mengatakan dihisab yaumul qiyamah oleh Allah, didikan di hadapannya, tapi kemudian Allah ampuni, tidak sampai Allah hukum. Nantinya balasan dia adalah hisab, dia dihisab oleh Allah, tidak sampai dihukum di hari akhir. Ini diriwayatkan pendapat Ibnu Abbas, Rabi Ibnu Anas juga, yang dipilih atau dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Demikian pembagian-pembagian amalan, kebaikan maupun kejelekan yang tersebutkan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menjadikan seorang muslim lebih semangat dalam melakukan kebaikan, karena dirinya tahu niat saja sungguh-sungguh, kesungguhan, tekad sudah Allah catat untuk kebaikan bagi dia. Begitu pula kalau dia mengamalkannya, digandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda. Juga membuat dirinya takut dari kejelekan, karena itu akan mendatangkan catatan kejelekan baginya. Tercatat bagi dia apa yang membuat Allah murka. Hadis mengajarkan bahwa kebaikan dan kejelekan dicatat, karena Allah katakan kataba, Allah tulis, Allah catat. Maka kebaikan dan kejelekan berarti dicatat. Hadits pula menunjukkan keutamaan Allah anu menggandakan banyak sekali satu kebaikan. Hadis pula, keutamaan Allah karena niat baik saja sudah Allah catat sebagai kebaikan, pahala bagi hambanya. Ada juga kebaikan Allah, orang niat berbuat jelek kemudian dia urungkan karena Allah, dia batalkan, maka Allah catat kebaikan baginya. Secara umum hadis ini terghib, motivasi dan dorongan untuk orang mau berbuat baik. Dan terghib di sisi lain, ancaman agar orang jadi takut dari kejelekan dan tidak bermudah-mudah dalam melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.